yang jadi saksi tak sengaja menyakiti. Sering ku kirimkan surat padamu, namun tak satu pun terbalas. Mengapa? Yang jadi saksi tak sengaja.